yang tepat. Wong nek bener ku milih jalur Gusti Allah, milih siratal mustaqim, mboten milih sing al-maghdubi alaihim, mboten milih sing ad-dhalin. Kapan-kapan tak terangno. Mangkane apa-apa ku gak kira di delok teko penampilan luare anggitmu, soge barang iku gak iso ditontok teko penampilan jaba. Soge iku gak iso didelok teko penampilan saudara-saudara. Mesti kira wong wedok sing gelange kemrompyong ngono mesti soge ngono ta, durung karuan, yo nek gak silian kok. Ana wong wedok model gengsian ngono ku ana. Biasane kan duwe gelang akeh, kapan lungo ndek ndi ngae gelang. Gelange kadol dikai butuhan. Kate lungo ganti gelang yo gengsi, kate metu akhire asaben tangga duwe gelang yo disili. Nerithik gelang silian yo apa wamene mlaku yo dawa oleh mbiyane krimping krimping krimping. Gelang silian. Ancen wong wedok yo ngono iku. Wong lanang gak mikir ngono iku, Bu. Nggih to. Wong lanang gak mikir wis ngene iki modele potongane wong lanang sing ngene iki riyoyo gak riyoyo wis pancet burek-burek ngono iku. Wong wedok ta riyoyo gak duwe klambi anyar kadang kate salat salat riyoyo wurung bali mah gak duwe klambi anyar gak melu sembayangan riyoyo. Nek wong lanang ambok kopiah lawas ya budal ae. Kadang kopiah ireng rupane ireng gak ireng abang gak abang coklat gak coklat kaya urune garangan ngono. Ora ana pojokane bunder pating peletot. Digawe diwasi kok dodoan kaya nyungkit lethonge sapi. Ya bodal lah. Ini kontras untuk kang golek duit wong lanang sing entek-enteki wong wedok. Makanya kontras sekali. Mama sih meling-meling pipinya, tapi papa yang meling-meling gegernya. Mama lemu tapi papa kuru. Mama emang modis, papa jemburis. Mamanya keren, papanya ora kopen. Emang seperti itu, mama sih mulus kayak neon, papa delok jebrak kayak mercon. Memang rata-rata seperti itu. Oh, kayak soal kepinginan nih, wong wedok ya amit-amit jabang bayi lanang wedok. Sak ruwe mripate lo kepingin. Ana kulkas anyar kepingin, ana kalung kepingin, ana gelang kepingin, jilbab model anyar kepingin, ana omah kepingin. Makanya Pak, tak pesen. Iki resep iki. Kapan bojo sama nanti kepingin kepingin kepingin iya niai. Iyo sampean aja katik gak sampean. Pak, aku pengen kulkas pintu 3. Iya. Sing ngono ae. Aku pengen jilbab model anyar lho, Pak. Iya. Pak, aku pengen duwe sepeda motor dhewe, Pak. Iya. Pak, aku pengen tuku gelang, Pak. Iya. Wis ngono ae, aja atik ngomong gak sampean. Atine cegak lara. Kali wong wedok kepingin ngomong nang wong lanang, ada sing lanang ngomong gak, iku wong wedok atine. Krungu. Adek kadung atine wis lara perkara kenek gakmu, kok bengi sama waya boto kenek gak sampean. Dek, aku kepingin gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd, Salam hormat dan salam ta'zim saya haturkan kepada para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, takmir masjid Lemabang, Ingkang Minulya, konco-konco remaja, rekan-rekan panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan dan insya Allah kita terus berjuang, berjuang dan berjuang agar setiap amal yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Kok enggak amin sih? Gitu dong. Aku kan doa. Situ amin dong sayang. Sehingga dengan keikhlasan amal kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Memaafkan semua kesalahan kita. Mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia-manusia yang terbaik. Siapa itu manusia yang terbaik dalam pandangan Allah? Ibu bapak, dulur, jamaah rahimakumullah. Apakah manusia yang terbaik itu manusia yang banyak duitnya, banyak hartanya, tanai ombo, sugih, blegedu, ternyata ndak. Apakah manusia yang terbaik itu yang pinter, yang geraji angin, profesor-profesor yang butak sirahnya tekan bokongi ngono itu, ternyata ndak. Apakah manusia yang pinter itu yang tinggi pangkatnya, dukur jabatannya, ternyata mboten. Apakah manusia laki-laki yang terbaik itu yang ganteng, tampan, keren, trendy, gentle, gagah, tinggi besar, atletis, berotot, gede dukur, kuning kulite sauntu-untune sisan, ternyata bukan. Apakah manusia perempuan yang terbaik itu yang cantik, rupawan, ayu, jelita, menawan, bodine wapi, oke, okay, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menomenol, semok, belenok, montok, mentok, mentok, molek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, loblong, belongor, monyor, monyor, denok, denok, debleng, ternyata mboten. Kemudian siapa manusia terbaik itu berdasarkan dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak bagus-baguse menungso iku sing uripe luweh manfaati marang sapodo-podo menungsane. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang hidupnya bisa memberi manfaat lebih kepada sesama. Nek dalile wong Jawa, urip iku kudu urup. Nun sewu. Kula tanglet jenengan jawab, nek paham ngomongo paham, nek gak paham ngomongo gak paham. Engko tak jelasno. Dalil urip iku kudu urup. Nah, kata-kata urup niku jenengan paham napa mboten? Mboten. Kok gak paham? Iki dalil Jawa kok gak paham. Jenengan iki Jawa napa gibas? Domba ya wis. Mangkane lemu-lemu. Urup niku murup niku lho murup. Murup paham? Lah iya padha. Urup ku ya murup, lak bantah, lak bantah. Ya gak padha. Wong urup ambek murup kok padha. Ya seje. Murup niku asline urup ditambahi M. Dadi murup. Tunggale mumet niku asline lak umet ditambahi M. Umet-umetan jenenge mumet. Mubeng iku asline ya ubeng, ubeng-ubengan jenenge mubeng. Eses. Urip iku kudu urup. Urup iku murup. Murup iku nyala. Nyala iku murup. Murup iku nyala. Lah nyala iku morob, morob iku nyala, nyala iku morob. Anjen padha gendenge iki. Urip iki kudu urup. Hidup ini harus nyala. Kalau nyala, maka keluar sinarnya. Kalau keluar sinarnya, maka mampu madangi sekitarnya, bukan malah metengi. Ndadekno padang jenenge madangi. Lek ndadekno peteng jenenge. Lah iya. Lah urip iki dikongkon madangi, Pak, gak oleh metengi. Kok metengi bojo? Madangi itu simbol dari memberi sinar, memberi manfaat kepada sekitar. Tentu saja kemanfaatan yang diberikan nggih sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai dengan ukuran. Nek wong gede manfaate ya kudu nyauto ta. Nek wong gede manfaate ya kudu gede. Lek wong sedengan manfaate nggih. Lah nek wong cilik manfaate nggih. Cilik. Lek presiden iku wong gede, manfaate kudu gede. Presiden kudu iso ngekeki manfaat kanggo wong sak negara. Berat tanggung jawabe presiden. Mangkane aku males dadi presiden. Enggak kira ana sing meleh. Lek gubernur kudu iso manfaati wong sak provinsi. Lek bupati yo manfaate kanggo wong sak kabupaten. Nek camat kudu iso manfaati wong sak kecamatan. Nek Pak Lurah kudu iso manfaati wong sak desa. Lah nek kula sampean ki rata-rata wong cilik, nyaut wong cilik, wong kelaan, klek lungguhe ding, klek gak pati duwe duwe, jarang-jarang mangan iwak pi. Te paling-paling lawone trimo iwak bet. Te mangkane wong cilik ku lek ana apa-apa kecuthek di se. Umpama driji tangan ngono ya ibarat jente. Manfaate yo cilik wong jente. Mangkane nek rumangsa jentik, cita-citane gak usah dukur-dukur, gak tek muluk-muluk wong jentik. Jentik aja kepengin njunjung kursi, puklek, Bro. Jentik kepengin gotong salon, putung. Nek rumangsa jentik, urusanmu gak usah gede-gede, cukup al upil irungu. Wat cukil watu, wasilit pitu. Mu jentik atene koneko, ora usah aneh-aneh lek jentik. Ngurusane opel irung, cuti ono, resik upile, bersih irunge, lancar ambekane, manfaat. Cukil watu, gara-gara pendengarane gak jelas, urek-ureken, gatel-gatel waras. Kupinge bersih, pendengarane jelas. Karo petek iku wayang ngendok tagak, lha iki jentik sing main. Ojo jempol ya dobel silite pitik. Awas guling. Tak rewangi. Engko ngono temi-temi kaya perawan ditari rabi. Tersuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terusna. Tekan di mau. Oh jentik, iya. Artinya sekecil apapun amal itu asal manfaat monggo dilampahi. Senajan ketoke cilik sing penting manfaat, ayo dilakoni. Manfaat itu gak kudu gede. Saman lek kate nglakoni amal sing manfaat gak kudu amal sing gede. Untuk menjadi orang yang manfaat ndak harus jadi orang gede. Supaya uripe manfaati gak kudu dadi tokoh masyarakat, gak kudu dadi pejabat, gak kudu dadi figur publik, gak kudu dadi ustad. Nang kita sampeyan sing iso ngekeki manfaat iku wong gedhe tok ngono ta. Lek wong sing dianggap cilik terus uripe gak iso manfaat ngono ta. Kata siapa? Dikira lek wis dadi ustad, tukang ceramah, ini ku mesti uripe manfaat kangge umat, durung karuan. Dikira lewat ustadz, tukang pidato, tukang ceramah, mesti iso ngekei manfaat wong akeh. Dorong mesti, tonton-tonton, disik, yolek niatnya bener. Intisyarul ilmi, nyebarno ilmu. Golek ridane Allah, didasari keikhlasan. Golek niatnya mek golek. Pikiranmu kok iso seragam. Berarti masyarakat selama ini do negatif thinking. Elek pikiranmu nang kiai-kiai. Mbok anggap kiai iki do materialis ngono ta? Dikira kiai iki kedonyan ngono ta? Wong-wong sing anggap kiai iki dianggap lek karo duit nang terus moh ngono ta? Yo arep kok. Lu jangan dikira apa nih wis dadi ustad, dadi kiai mesti terus iso ngekei manfaat kanggo wong akeh. Terus orang yang dianggap rakyat jelata, wong cilik, wong biasa terus gak iso manfaati. Keliru. Makane bapak sampean lek kepengin uripe manfaat, ojo ngenteni dadi kiai. Kapan dadimu males ngaji ngono. Sampean yo ngono bu lek kepengin uripe manfaati, gak ada ngenteni dadi bunyai. Dadimu kapan bojomu tukang Daud ngono. Bojo tukang nandur garbis ae kok. Manggitmu aku gak ngerti om abang. Gak ada ngenteni dadi wong gede, gak harus jadi orang besar. Banyak hal-hal yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang yang dianggap kecil tapi ternyata lebih bermanfaat, lebih berpahala daripada hal yang kelihatannya besar dan dilakukan oleh orang yang dianggap besar. Iki nontok longak-longake kaya gak paham iki. Baleni. Akeh perkara sing ketoke cilik dilakoni wong sing dianggap cilik, tapi ternyata manfaate luwih gedhe, ganjarane luwih gedhe timbangane perkara sing ketoke gedhe dilakoni wong sing dianggap gedhe. Contoh ana got buntu ngene iki, saluran banyu lah buntu. Banyune amber ndek gone kampung, ganggu lingkungan. Terus disuwogroki diogok-ogok lancar banyune. Ogok-ogok got buntu iki pekerjaan cilik. Sing nglakoni sing tukang ogok-ogok got buntu iki wong gedhe ta wong cilik? Jempol ta jentik? Jentik. Wong cilik. Gak kira bupati ogok-ogok got dhewe gak kira. Gubernur ogok-ogok gak kira, petinggi gak gelem kok. Iku sing nglakoni wong cilik. Ogok-ogok got buntu. Iku pekerjaan sing dianggap cilik. Sing nglakoni wong sing dianggap cilik. Tapi kadang-kadang manfaate luwih gedhe, ganjarane luwih gedhe timbangane pekerjaan sing ketoke gedhe dilakoni wong sing dianggap gedhe. Proyek besar, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya ratusan kilometer, tapi nguntal duite rakyat. Halo. Lho sampean kerja bakti, resik-resik desa bantu programe Pak Lurah, itu ketoke pekerjaan cilik, pekerjaan remeh. Iso luwih gedhe manfaate, luwih gedhe ganjarane. Nanti mangane ngurusi raskin tontonan tapi ora dindumno nang gone wong melarat. Halo. Contoh mana? Bapak Ibu misalnya jenengan lagi jalan, enak-enak jalan, di tengah jalan ada paku, ada duri, ada beling. Beling. Pecahan kaca lho. Mikir, wah ini nanti kalau ada motor lewat bisa bocor ini ban. Iki lagi nek sikil iso tetanus iku. Buang itu paku, singkirkan itu duri, buangen belinge. Ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih besar pahalanya daripada pekerjaan sing ketoke wah dilakoni wong wah. Pakaiannya wah. Jubahane keleng sreh lemah. Sorbane 50 meter. Tasbih sak kelopo-kelopo diputer wer-wer klotak wer-wer klotak wer-wer klotak. Wiridane mewantep Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer-wer klotak Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer-wer klotak. Katok Sulawesi ganti Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer klotak Sumiyati wer wer klotak Susiyati Susiyati wer wer klotak Susilowati wer klotak. Tapi ora ikhlas. Muter tasbih tujuannya pengen soge. Wiritan muter tasbih tujuannya kepengin tokone laris. Mboten ikhlas. Lah sing buang eri, buang paku, buang beling teko tengah dalan, mesti ikhlas e. Enggak kepengin bayaran, enggak kepengin apa-apa. Nggih mboten? Kata pekerjaan yang kelihatannya sepele, remeh, kecil dilakoni wong cilik, manfaate luwih gedhe, ganjarane luwih gedhe timbang pekerjaan sing ketoke gedhe dilakoni wong sing dianggap gedhe. Contoh maneh. Jenengan misalnya mari salat jamaah nduk masjid. Tapi wong mabengi tau salat jamaah ta gak iki modele. Lho kok ngenyek. Mboten saestu kula mboten ngenyek, Bu, cuman etrek-etrek. Lek dianggap ngenyek, coba zaman buktekno meneh subuh nang masjid itungen ada berapa ekor. Ngono dianggap ngenyek ya apa? Misale sampean mari salat jamaah nggone masjid. Wong-wong wis mulai kabeh, wis gak ana wong. Lampu sik murup. Wah iki buang-buang setrum iki gak kira dikira gak duit iki, gak ana manfaate. Pateni cetek. Ini manfaat. Wis gak ana wong iki pasangan sik muter ae. Wah gak dianggap duit iki ngipasi apa mrutu ah. Pateni cetek. Wong kolah jeding iku wis penuh banyune nang kerane sik grojok-grojok mubazir iki pateni cetek. Ini manfaat. Contoh mana, bapak misalnya sampean lunga melebu WC umum, melebu toilet itu lho. Begitu melebu nek kono ana tinggalane wong mundung-mundung. Sae krak guyangen cek bersih engko lek digawe wong meneh cek enak. Iki manfaat ngono, Bro. Aja melebu WC ana tinggalane wong malah mbok imbui. Malah sik titik tak tambahane sisan. Meskipun kelihatannya kecil, tapi itu manfaat ayo dilakoni. Cuma lek wong cilik ya kudu ngrumangsani cilike. Nek jentik ya kudu rumangsa dadi. Halo. Lek jentik ya tetep kudu rumangsa dadi. Aja rumangsa dadi jempol, iki wong gedhe. Makane lek ana tamu pejabat, tamu wong gedhe, jentik gak atek melu maju, iku urusane jempol. Cek jempol sing manggakno gubernur teko ya. Monggo. Jempole maju. Aja kok gubernur teko jentik melok-melok. Monggo. Dipuklek wong. Mangane sampean nek rumangsa jentik aja atik lungguh ning ngene kursi empuk sing ana jajane iku. Dicutik sampean. Wis bagianmu yang ngleset-ngleset nek ngono iku. Njrabeng-njrabeng ngisor pager bareng ngene iki. Oke, para jendek-jendek sedaya yang kula hormati. Mencobaan kok lungo jejere Pak Lurah dicutik uang sampean. Mun jentik kok. Tapi sing jempol ya ojo mlete-mlete. Dikira jempol mesti luwih apik timbang jentik, durung karuan. Buktine lek tepak suwit jempol ambek jentik menang. Sing banter jempole cek krungu. Lek suwit iku jempol ambek jentik menang. Alhamdulillah jendeke semangat. Lebih-lebih kemanfaatan di bidang agama. Iki acarane karo haul nggih. Jenengan punya tugas untuk meneruskan perjuangan para ulama. Sing jenengan dereki niki wis tepak. Para ulama, para kiai yang mempunyai silsilah dzahabiyah. Gak paham iki diomongi ngene iki koyo. Pancen ngomongi wong gak pati cerdas yo angel. Mempunyai mata rantai keemasan, punya intisab keilmuan yang nyambung langsung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempunyai khususiah, mempunyai keistimewaan. Sehingga orang-orang yang mau meneruskan perjuangan, dulur-dulur remaja masjid yang mau meneruskan perjuangan Islam pasti akan digolongkan termasuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mempunyai khususiah, mempunyai keistimewaan. Dan untuk berjuang i'la'i kalimatillah, menegakkan akidah Islamiyah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, berjuang niku gak kudu leren mondok di pesantren tahun-tahunan sih, gak kudu api lek mondok di sih, tapi gak harus. Bukan berarti meneh mondoke 16 tahun, 14 tahun terus mesti sok berjuang, durung karuan. Akeh mondok 14 tahun mulai dodol telo. Mulai glimbang-glimbung kaya gombal mukiyo. Gak mikir perjuangan agama, narik cilik-cilik gak ngaji keleleran jadi bahno ae donya tok sing dipikir. Wonten apa mboten? Oh, kata. Sing gak ndek mondok tapi punya ghirah di bidang agama, ruhul jihadnya kuat, semangat perjuangannya kuat, tetep eksis berjuang. No. Makanya lek berjuang gak kudu pinter. Yang penting punya tekad yang kuat. Punya semangat yang kuat. Gak kudu fasih. Aku jane kepengin berjuang tapi gak fasih. Berjuang iki gak perkara fasih-fasian. Nabi Musa alaihi salam niku lesane mboten fasih. Nabi Musa niku pelo. Wong kene lek ngarane pelo napa pelat? Ya pelo ya pelat. Gak iso muni R, kan no pelat macam-macam, ono pelat gak iso muni R, nek muni R. Ana sing gak iso muni S. S cilik gak iso, iso S. Ana sing gak iso muni T, dadi T. Ana pelat R kuwi ana, gak iso muni R. Laleh. Lare rolas. Mabur ngalor menclok pager. Ana sing gak iso muni S, dadi lek ngomong sushi, susah, sesasi, soale susure susut. Nabi Musa iku pelo, kan ketika Nabi Musa masih kecil, waktu masih kecil pernah dipangku Raja Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan itu. Nabi Musa marah, kesel, iya ada wong kok ngaku pangeran. Pegang janggutnya Fir'aun, ditarik sampai Fir'aun itu kejelungup. Kejelungup itu bahasa Inggrisnya delosor. Marah Fir'aun, kurang ngajar ini anak, tak pateni ae. Pangeran kok ndelosor. Fir'aun lah ngaku dadi pangeran sih. Mangkel nih mau dibunuh ini Musa kecil. Datang Asia, istrinya Fir'aun. Kanda, mbok jangan gitu, namanya anak-anak. Ya biasalah, itu kan anak-anak, dia belum bisa bedakan, Kanda. Cara wong kene lak ngono ngomongnya ya. Udah selesai Kanda Daudnya. Carane Raja Fir'aun, "Kak, iki arek kuwi iso mbetakno iki. Aku dibatek janggutku nganti kejlungup. Tak pateni ae." Kirayu karo Siti Asia. "Ampun ngoten to, Mas, wong lare lalit mboten saged mbetakaken." "Ya wis, lek awakmu mbelani, saiki tak kei pilihan. Tak tes, tak uji. Lek ancen arek iki urung iso mbetakno, tak jarno urip. Tapi lek iso mbetakno, tak pateni." Akhirnya dikei pilihan, disuguhi dua hidangan, dua piring. Sing sak piring roti, sak piring bara api. Mawa iku. Kapan arek iki milih roti berarti iso mbedakno. Sengaja iku mbatek janggutku. Tak pateni. Tapi nek milih mawa tak jarno urip. Berarti kurang iso mbedakno. Dituhi roti sak piring, mawa sak piring. Jenenge arek dituhi mawa karo roti, tangane kraya-kraya kate gayuh roti. Malaikat Jibril teko. Uwus uwus uwus uwus. Tapi yo gak ade uwus uwus. Kulang mbok bantah, mosok ana wusu-wuse. Gampangna pemahaman. Langsung malaikat Jibril tamu, "Tanganmu aja njogok roti." Iki Jibril teko londo iki. "Nek roti sing mbok njogok, awakmu dipateni Fir'aun." Ditampil des, njogok mawa wae. Cukok cek didahar. Mulai saat itu lisannya Nabi Musa itu keluh. Pelo. Sehingga dalam berjuang Nabi Musa njaluk bantuan, sempat mengajukan proposal nang gone Gusti Allah. Ini diomongin teman-teman kok. "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil ma'iya bani Israil." Ya Allah Gusti, jenengan ngutus kula dakwah teng gene Firaun lan kaume. Padahal lisan kula niki mboten fasih, mboten saged nyampe kok kanthi jelas. Saudara saya Harun itu lesannya lebih fasih daripada saya. Utuslah Harun untuk menyertai dan mendampingi perjuangan saya. Makanya nek berjuang itu gak butuh fasih-fasihan. Lek fasih-fasihan itu namine musabaqah. Perlombaan itu musabaqah tilawatil Quran itu fasih-fasihan. Sing fasih juara, menang. Sing gak fasih yang kalah. Nek fasih menang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menang. Musabaqah nang alam taro kai papangala pangala robuka alam ya jengal lah yo kalah alam ya jengal. Dalam berjuang ya la kalimatillah itu yang dibutuhkan bukan fasihnya lesan tapi fasihnya hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya niatnya kuat, bener, tekadnya kuat. Aja mamang, diberi tambahan ilmu sama Allah. Dikai ilmu, dikai ilmu, dikai ilmu. Aja khawatir gak iso. Uangnya berjuang niku niatnya bener. Ilmu ditambahi terus karo Gusti Allah. Man 'allama ma 'alima, 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengajarkan apa-apa yang dia belum ketahui, maka pasti Barang siapa yang mau mengajarkan apa-apa yang telah dia ketahui, maka apa-apa yang belum diketahui akan diajarkan oleh Allah kepadanya. Sopo wonge gelem mulangno apa wae sing wis dingerteni, mongko apa-apa sing gurung dingerteni dingertekno dening Gusti. Di samping diberi tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, akan diberi takyid, diberi kekuatan oleh Allah. Wong nek ahli berjuang mesti dikai kekuatan. Taman lek maca mahalul qiyam iku selawate la ono. Ya muayyad ya. Iku wong NU tagak se. Ya muayyad ya mumajjad. Ya muayyad, wahai yang diberi kekuatan, dikai kekuatan karo Gusti Allah. Khususnya kekuatan dalam menata masyarakat, membimbing umat yang akhir-akhir ini berada dalam kebimbangan, berada dalam kebingungan, menyikapi aliran-aliran sing aneh-aneh tengene Islam. Akhir-akhir ini lak kathah muncul aliran sing aneh-aneh, ada yang ekstrim sekarang lagi jadi perbincangan dunia, namanya kelompok ISIS tapi sumu. Namanya ISIS tapi sumu. Makanya dulur-dulur remaja gak ada melu-melu ngono iku. Mereka bukan jihad tapi kendat. Bukan mujahidin tapi mujahilin. Sing oleh melu ISIS ibu-ibu tok. Tapi singkatannya dirubah, bukan Islamic State of Iraq on Syria, bukan, tapi ISIS singkatannya istri solihah idaman suami. Oh no. Tak iki lak akeh ta sing model ngono ku, demo pakai Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mobil dibakar. Allahu Akbar kok ngobong mobil. Wong sing gak ngerti lak rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo ngobong mobil. Allahu Akbar, ngusak pirang-pirang. Allahu Akbar, mobil dibakar. Polisine bingung. Tapi polisine yo pinter, padha salate, nyaut polisine, "Sami Allahu liman hamidah." Wong-wong sing nonton yo longak-longok kompak nyauti pisan, "Rabbana lakal hamdu." Ana maneh kelompok sing senengane ngebom, titik-titik bom, titik-titik bom. Lah nek ngebom iku sembarangan, nek ngebom iku ngawur, masjid dibom. Sekolahan dibom, tempat-tempat ibadah dibom, gereja dibom, pura wihara dibom, gedung dibom, pasar dibom. Sing durung dibom kari WC umum. Iki lek WC umum dibom ya kaya wong lara weteng kira-kira. Kenapa mereka sampai bertindak seperti itu? Ya karena salah informasi tentang agama. Keliru mendapatkan informasi. Salahnya sih mereka enggak mau tanya ke aku dulu. Coba andai kan minta pertimbangan ke aku, kata ngebom kondo disik nang aku, tak genah no. Pak Ustadz minta izin, izin apa? Saya mau ngebom. Ngebom apa kan? Ya itu, tempatnya orang-orang kafir laknatullah itu, mau saya bom. Lah terus tujuanmu ngebom itu kepingin apa kan? Kulo kepingin suarga. Mumpama kok ngono, tak jawab nyang aku. Kan lek kepingin mlebu suarga, gak ada ngebom. Bommu buangan, mulia. Bojomu keloni, ramuten sing apik, anakmu didiken sing apik, ilmune cukup, akhlake tepakno, ibadahe tepakno, rumah tanggamu genah, keluargamu genah, matimu merem, mlebu swarga. Masih kon ndek njaba Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi bojomu ndek omah gak kaupen, gak kaurus, anakmu pendidikane gak kaurus, matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem, kaya dakocan ngono. Sing ketoke remeh cilik aja disepelekno. Ana kaidah sufiyah ngeten. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang yang masyhur, orang-orang yang tenar, orang-orang yang punya nama besar, orang-orang yang terkenal, mereka punya nama besar, mereka jadi tenar dan terkenal itu karena barokahnya yang mastur, yang gak ketok, sing ketutupan, sing cilik-cilik. Wakeh, wong gede dadi tenar, dadi terkenal, masyhur, itu karena jasane wong cilik-cilik sing ora ketok. Contoh, Pak Jokowi iso dadi Presiden Republik Indonesia. Iki mergo jasane wong cilik-cilik sing nyoblos, wong cilik-cilik sing milih, nggih napa nggih? Nggih. Sak hebat-hebate Pak Jokowi usaha ijenan, saged dadi presiden apa mboten? Ya peok. Beliau jadi presiden, jadi orang besar yo mergo jasane wong cilik-cilik sing milih, sing nyoblos, bangsane Pardi, Parno, Parman, Jumadi, Solikin, Murtaji, Murtando, ngono iku. Yo Sumiyati, Sumiyani, Suminah, Karminten, Rondiyah, Sapurah, Supiyah, Kasmirah. Coba wong cilik-cilik niku mboten nyoblos, yo gak iso dadi presiden. Nun sewu, Pak Bupati dapat piala penghargaan Adipura Kencana. Sale teko presiden langsung dikekno ning ngone istana negara atas jasanya karena kotanya indah dan bersih. Maka mendapatkan piala Adipura Kencana langsung dikekno menteri dalam negeri. Mergo apa? Kotanya indah dan bersih. Lah kotane indah dan bersih ku sing nyapu sapa? Bupatine dhewe sing nyapu. Ya wong cilik-cilik sing ketoke ora ketok jasane iku. Ayo sing nom-nom. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola paling top menurut sampean, si R7 nih. Tadi terkenal, top scorer oleh Golden Ball, oleh sepatu emas. Webat, ya mergo jasane sing cilik-cilik sing dadi center back, wing back, playmaker termasuk kiper. Sak hebat-hebate Cristiano Ronaldo lho, ijenan musuh lawan wong 11, nyepeok. Paham napa mboten? Demikian pula seorang suami sukses dan berhasil. Karirnya berhasil, usahanya berhasil. Iku mergo jasane sing mastur, sing gak ketok, sing di omah. Sopo? Bojone yang selalu memberikan dukungan dan doa. Nggih, Bu, nggih. Sehebat-hebatnya suami gak didukung sama istri, peok-peok. Ngono iki wong lanang kadang-kadang wis berhasil rabi meneh. Kata dielingno yo. Lho Pak, wong lanang kan jatahe papat. Sing jatah raimu ya sapa? Kok cek enake ngomong jatahe papat. Samanku tak rewangi menengo. Nang jenengan yo ngono Bu, lek kepengin wong lanang gak neko-neko, gak aneh-aneh, layani dengan pelayanan terbaik. Kenapa suami kadang-kadang merasa kurang betah di gone omah, cari lain? Ya karena pelayananmu kurang baik. Pelayananmu kurang maksimal, sing apik bantah. Sampun Pak, sampun kula layani sak apik-apike kula pun maksimal, Pak. Nah, terus pancet niku bapake ya nasib. Lho niki Kanjeng Nabi nggih ngakoni yo. Aku iso berhasil perjuanganku iku mergo dukungane bojoku Khadijah. Khadijah gak tahu nyusahno aku, gak tahu nyedihno aku, malah selalu dukung perjuanganku zahir batin. Ketika di luar ada persoalan, begitu pulang ke rumah, Khadijah mampu mendinginkan suasana itu. Njobo panas mlebu omah adem. Ketika di luar terjadi permasalahan yang ruwet, Khadijah mampu mencairkan suasana seperti itu. Tentrem. Bojo sampean yang ngono, Pak? Preketek. Nek potongan ngene-ngene iki 11. Apa maneh nek krung wong lanang dagang ning rugi. Sing lanang durung tutuk omah siap-siap nang arepe lawang. Iki lambene diolor 9 senti. Potonganmu. Termasuk nun sewu ojo ngremehno amal-amal sing ketoke cilik. Kanca-kanca remaja kula suwun. Kita itu kadang-kadang suka meremehkan amal yang kecil. Ngapunten. Rumangsa mondoke suwe, ten omah dikongkon mulang kitab cilik uga gelem. Apa aku mondok 14 tahun rumangkon mulang sulang taufik, gengsi dong enggak level. Ini uang kemenyek itu jenenge. Halo. Kadang wis dadi pengurus cabang mbah apa? Kon ngulang kitab ndek-ndek, kon ngulang kitab cilik-cilik niku mboten purun. Kok do lali to? Parope langsung gede. Ingat, segala sesuatu yang besar itu awalnya dibangun dari hal-hal yang kecil. Betul? Ora pati nyaut to sing lanang. Semua yang besar itu dibangun dari yang kecil-kecil. Warang gede ku asale mesti cilik dhisik, gak ono moro-moro gede. Bapak-bapak iso gedhi-gedhi ngono iku asale ya cilik dhisik, anggitmu moro-moro dawa ndlonteng ngono. Asale ya cilik dhisik mengkeret ngono. Nek ndak dawa, ndak dawa, ndak dawa ngono. Guyumu kok gak enak model. Lho mosok wong lanang ki moro-moro dawa-dawa ngono iku. Asale gak ya bayek dhisik, rupa cilik mundak gedhe, mundak dawa, mundak dawa, mundak dawa saiki ndlonteng-ndlonteng ngene iki. Samane apa doae, asale yo cilik sik gak langsung mentek-mentek ngono. Semua yang besar itu awalnya dari kecil dulu. Ngono sok ngremehno sing cilik. Mentang-mentang mondoke suwe mulih dikongkon ngulang sulam Safinah, sulam Taufik gak gelem, gengsi kon ngulang taklim ilmu taklim gengsi. Ya Allah, lek masyarakat iku butuhe safinatun najah, yo wulangen safinah, aja mbok ulang ihya, mendem. Masyarakat butuhe taklim, ulangen taklim, aja Fathul Wahhab, malah glele. Halo. Harus ngerti kebutuhan umat, tahu kondisi masyarakat. Masyarakat iki model apa? Model iwak, ta model wedhus, ta model manuk? Lek masyarakate model manuk, yo dulangen gawe beras. Senengane manuk beras, aja kok manuk didulang tagak listrik. Oh, kate ngiseni gak ditontok wadahe ta? Lek wadahe plastik sing cocok diisekno ku yo banyu. Aja geni. Samane ngrungokno tagak. Lah nek masyarakate model wedhus, yo kek ana pakan suket. Aja ram-raman wesi. Masyarakate model iwak, pancingen nganggo pakan rupa cacing. Aja kok mancing iwak nganggo duit. Duit 100.000 dilinting gawe mancing iwak. Kira-kira nyaut napa mboten iwake? Mboten, wong iwak gak butuh duit. Iwake ku lek dikongkon milih antarane duit ambek cacing, iwak luweh milih. Lah nek wong Lemabang dikon milih cacing karo duit milih. Mengkane pilihan kepala desa yang milih sing ngegeki? Milih DPR yang milih sing ngegeki? Ngono ku Pak Lurah ngene-ngene sampean. Wong sak niki ku suwani terang-terangan lek milih iku gak kok wonge ya apa, kelakuane apa, agamane apa, visi misine ya apa enggak, ukurane NPWP. Nomor piro, wani piro? Sembuh wong sak niki niku. Jadi nek kaya pengajian umum ngeten iki enggak kudu kitab gede-gede sing disampaikno, tontok kondisine masyarakat, tontok kebutuhane umat. Beda karo pengajian di pesantren, kajian kitab mutolaah serius, temenan. Nek pengajian umum ini saya je karo pengajian gak pati umum. Coba nek pengajian umum ngene iki lha ngajine metu wenteng serius. Sing berangkat kaji yo kari sing wis mambu-mambu kuburan ngono iko. Mbangsane coro-coro ngene gak kira gelem berangkat begecil-begecil bareng ngene iki. Tapi lek iki model ngeten iki kan corone teko begecile teko. Lah kok nek teko kari nutuki ndase siji-siji. Karena mangkel gak ya wis. Aku gak diundang meneh ning kene gak susah aku. Nang gelek panggonan liyane yo. Apa donya ombo kok bingung. Maka sampai ada makalah afdalul kalam ma qabila faidahul afham. Ucapan yang paling baik itu bukan ucapan yang banyak dalilnya. Jadi omongan yang paling apik ora kok omongan sing akeh dalile gak. Dikira ucapannya paling apik sing akeh dalile ta. Ngomong telung kecap metu dalile. Kole cene. Ngomong nih telung kecap dalil nih kula sallallahu alaihi wasallam. Telung kecap dawalil nih kula ta'ala. Oleh telung kecap metu dalil nih kula sallallahu alaihi wasallam. Telung kecap dalil nih kula ta'ala. Boten. Wong sing diomongi longak, longo. Malah gremeng karo kancane ngomong apa? Lah ono sih kadang-kadang pengajian wah mubaleke berapi-api. Nggih napa nggih? Nggih. Bapak Ibu nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Duka. Pokoke kon muni nggih ya nggih ngono ae. Nah, ini tugas kanca-kanca para pejuang asalkan didasari dengan keikhlasan, aja khawatir. Ulama itu sebagai qalbul ummah. Atine masyarakat niku ulama. Ibarat anggota tubuh yang paling menentukan baik dan tidaknya jawarih itu kan hati. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Ketika hati baik, maka sekujur tubuh, organ tubuh ini pun menjadi baik. Tapi ketika hati rusak, gerakan sekujur tubuh pun ini menjadi rusak. Lek ati ku apik, pikiran itu yang dipikir ya api-api, tapi lihat hati rusak pikirannya ya katut rusak. Halo, Hati kulek apik, mata selalu rajin melihat kebaikan. Lihat tulisan ayat Quran, lihat ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta, diambil ilmunya. Tapi lek atine rusak, yang diinceng iku wong adus. Ketika hati apik, telinga kepingin mendengar kebaikan. Tapi lek hati jelek, telinga yang didengar malah kebatilan. Lisan juga seperti itu, tangan juga seperti itu. Lek atine rusak, tangan itu gerakannya gerakan nelek. Pemenan hilang, sandal hilang, bokong semok ditabui. Tapi lek atine apik, gerakan tangan iki apik, selalu berusaha untuk memberi manfaat. Gerakan tangan, nolong wong, bantu sesama, nyantuni fakir miskin, yatim piatu, ketemu ustaz, assalamualaikum, jangan salaman, ngampirno, nyugui, ustaz mulai nyangoni, langono. Dalam elemen masyarakat, hati itu adalah ulama. Lek ulamae apik, masyarakate apik. Tapi lek ulamae gak pati apik, masyarakate gak pati apik. Ulamae rusak, masyarakate katut. Dan masyarakat ini harus dibimbing agar jalannya lurus, menempuh shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai umat tersesat dalam shirat dalam al-maghdubi 'alaihim apalagi waladhdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Kapan sing ditempuhku jalane lurus mesti cepet sampai tujuan. Tapi nek dalane belak nyauto, lek dalane belak menggak selintat suwe gak tekan gon. Cepet tekan gon dalane lurus. Ketika umat menempuh jalan yang lurus shiratal mustaqim pasti akan cepet sampai tujuan mendapatkan ridane Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni sampean gorong konsentrasi sik mikir udan ae kok. Akeh masyarakat sing beragama hanya pada waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain agamane hilang. Beragama hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain agamane hilang. Lek ndek masjid Islam, di luar masjid Islame hilang. Ndek majelis taklim, ndek pengajian Islam, metu teko pengajian Islam ora digowo. Akeh nang masjid wong Islam, salat ya khusyuk. Cek takbir medeni wong. Allahu akbar. Bacaane ya fawasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Rukuke suwe, sujude suwe, sujude njungkel tok 45 menit gak diangkat-angkat. Soale keturon. Wah, ndek masjid iki koyo Islam-Islam, lek salat iki khusyuk, takbir nganti ngeses-ngeses. Modern teko masjid nyolong sandal. Ini kan namanya di masjid Islam tapi dual enggak Islam. Lah nek masjid wong Islam nek zikir illallah karo muter tasbih illallah illallah illallah illallah nanti tasbihne perutul kabeh illallah illallah illallah illallah. Tapi nek masyarakat duwe utang ora nyaur. Ana model ngono ku wong iki wong ya teko kok. Aku ngerti pokoke wong e longgoh pokoke. Ngono ya melu guyu kok wong e. Maka majelis dzikir koyo ya astagfirullah haludzim astagfirullah haludzim astagfirullah haludzim astagfirullah haludzim astagfirullah haludzim tapi senengane nganakno duit ngutangi dom nyaure cagak listrik ana ya areke ya teko kok kan sekarang banyak di masjid ibadah di luar masjid orang genah maka ibu-ibu lek ndek pengajian koyok suwali hawah di luar pengajian kakean tingkah kakean pola ngene iki pakaiane berukut-berukut coba lek tempat melu senam ngono iku idul mamerno bokong nek katik senam kok kowe kadung senam mesti pakaiane melefet nganggo kaos ngafret full press body iku bahasa Jepangnya the pating pecodot Iku sing garane wong lanang kemput, kemput yo nyawang pakaianmu. Saya tuh jujur. Wis kathike to wong wedok sak ayu-ayune lho, kapan pakaiane model ngono iku aku jaian seneng. Seneng nasehati, seneng nuturi, anggitmu seneng apa? Dituturi kok ngene iki cek berubah. Enggak kena dituturi ya didongakno, ya Allah panjenengan paringi hidayah pituduh ning ngene wong wadon sing pakaiane ngonten niku, ya Allah. Didongakno ngono sik gak mempan ya donga pamungkas. Ya Allah, wong pakaian ngono ku muga-muga dicoloti kirik, ya Allah. Kerokoti kirik karo antek. Soal itu mengganggu stabilitas keimanan nasional. Mengganggu keimanane wong lanang. Ngen teruji keimanan, ujian keimanan itu beda, Bu. Ujian keimanane wong lanang karo wong wedok ora padha. Wanita itu suka diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Tapi laki-laki biasa diuji keimanannya di saat wanita tidak pakai apa-apa. Nek wong wedok sering diuji imane, lek tepak wong lanang gak duwe apa? Apa? Soale akeh-akeh wong wedok ya ora ndak materialis. Ora kabeh. Tapi akeh-akeh. Makanya ada ungkapan, ada uang abang disayang, gak ada uang abang. Lho ngaku dhewe. Ada uang abangku sayang, gak ada uang abangku tendang. Ada fulus abangku elus, gak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abangku kempit, gak ada duit aku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, gak ada dolar abang tidur di latar. Ada duit abangku uwe-uwe, gak ada duit abangku cutek. Potong amun. Akeh saiki masyarakat model ngono ku. Ndek masjid taat, ndek jopo maksiat. Nang masjid wiridan, ndek jopo gendaan. Halo. Artinya agama tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tidak dilakukan di mana-mana, hanya di tempat-tempat tertentu. Makane kula sampeyan wis mari dielingno, diwasiati karo almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Tak gendong. Tak gendong iki ilmu agama ku gendongen kemana-mana aja nganti mbok tinggal ning masjid agama gendongen ning omah agama gendongen ning sawah agama gendongen ning pasar agama gendongen ijenan agama gendongen kumpul wong akeh agamane gendongen kapan mawon ten pundi mawon agamane kudu tak gendong. Enak toh, mantep toh, mentul-mentul toh, kapan gelem gendong agama kemana-mana. Sementara ini kan ndak, ini sampean milih ndi, dipeksa mlebu swarga ambek ikhlas mlebu neraka. Ikhlas mlebu swarga gak potong amu. Jare sing nom-nom, abis pertanyaannya kayak gitu sih. Jebak banget, kan susah ngejawabnya. Kenapa sih pertanyaan aku kayak gitu? Emang orang sekarang tuh kalau diajak masuk surga merasa dipaksa. Tapi lek dijak mlebu neraka ikhlas, ridho, lilo, legowo sing ngajak disubyo-subyo, diujo-ujo, disungki-sungki, dipundi-pundi, dipuji-puji. Tapi lek dijak mlebu swarga iki rumangsa dipaksa. Gak percaya. Contoh misalnya mari ngene seminggu kah nggae pengajian meneh. Lek pengajian insyaallah ajaan yang swarga. Soale nek ngaji oleh ilmu dilakoni ibadah oleh ganjaran oleh rahmati Allah mlebu swarga. Seminggu maneh misale nggae pengajian terus ditarik iuran. Kakek-kakek 50.000 nah iki ajaan nang swarga. Ngono ditarik 50.000 yo rumangsa dipaksa. Buktine nek ngremeng petang wulan gak mari-mari. Kadhe duwe kadhe pengajian poko, pengajian yo narik nang masyarakat. Tas pengajian-pengajian meneh. Wingine masjid tarian. TPK tarian, dinia tarian, desa tarian, ki tarian meneh tari ana. Sing lanang yo ngono kok ana takmir lewat ngarepe omahe nyekel map ngono yo suudon, tarian neh. Padahal takmir tak kate fotokopi. Mulih diajak mlebu swarga iki rumangsa dipeksa. Tapi nek mlebu neraka kok ikhlas. tombok togel nek 200.000 ya ikhlas ae. Panene dadi wis mencapai nisab, dielengno kiai, dielengno ustaz, kan ngetokno zakat. Yo ngetokno zakat iki aja nyang swarga, aja lali rek zakate. Bantah, zakat apa iki wong ge nyaur utang pupuke gak cukup. Padahal iku dijak nyang swarga iki rumangsa dipeksa, tapi lek ana tangga duwe gawe kok ikhlas lek bantengi kertuni. Mbok entek 400.000, 500.000 ikhlas. Halo. Ibu-ibu akeh ndi lek ngetokno zakat mal ambek zakat mal? Ayo wong lanang-lanang iku akeh ndi duitmu sing ditokno kanggo sedekah karo sing digawe tuku rokok? Akeh ndi duite sing ditokno kanggo ngiseni kotak amal nduk masjid karo sing digawe nduk warung? Ya ya. Masjid diparingi kotak amal iku ajakan nang swarga, tapi akeh sing rumangsa dipeksa. Buktine akeh wong lanang dong gremeng, aku iso jane Jumatan yo seneng ae budal isuk-isukan. Sing mangkelno wong yo kotak amale iku lho keluyuran. Lapo masjid tadi dikek kotak amal barang gue tak sadu iya. Atene Jumatan gak ada kotak amal keluyar keluyur. Iku lain dijobo-jobo lek Lemabang boten. Lemabang dilawan. Aku ngerti Lemabang al ibadah. Lemabang, sergap-sergap. Kalau Lemabang lek Jumatan isu-isuan. Masjid Baitul apa ki? Masjid Nurul Adzim Lemabang iki. Kapan dino Jumat jam 09.00 isuk wis penuh larane ngebleduke barang iku mboten-mboten tiange mriki sami budal isuk-isukan nek Jumatan longgo sila terus itikaf wiridan Lemabang ahli wiridan kula ngertos pokoke longgo sila kapan kotake tasik tebih ngoten khusyuk leh mau subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah karo gelagi lho kotake sik ade baleng kotake erek wiridane ganti astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim merem-merem pura-pura garo astagfirullahaladzim merem-merem padahal wong ya gawe didukur iso wedi ambek kotak astagfirullah. Ada yang lenggo dek sebelah, gak ngiseni ya wis, gak usah merem-merem. Akhirnya kotak disurung geyet no sret. Bareng kotak kliwat, ganti neh wiridane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ora sido kalong. Nek terpaksa ngiseni ya dipilihno duit sing cawilik dhewe atik lungset sisan. Makanya kalau sering matur ya, pahlawan nasional Indonesia niku kuwatah sangat. Sing paling sering mlebu masjid ya Patimura iku. Sing nggawa golok. Nek Soekarno Hatta sing jas-jasan kopian niku jawareng. Niku gambare dhuwit 100.000. Nek Patimura nggawa golok iku gambare dhuwit. Niku sing paling sering mlebu masjid. Gak percaya saiki cobaan apa ana sing nyukit kotak amal di masjid niku. Dingkien kok lak ketemu Patimura pating plorok nggawa golok kon. Padahal kita semuanya pasti akan menuju ke akhirat dan di sana butuh bekal. Ingat, kabeh wong kate mati, ngene apa mboten? Apa meneh saiki merengeti khol ngelingno mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nek dalile wong Jawa, hono. Ayo tanya uto, hono. Dhata padha pungkasane apa? Moga. Ini simbol pungkasane urip iku moga botongo padha-padha kate dadi batange. Saking menika para calon-calon batang sedaya yang kang minulya. Lah sing ngomong ya calon batang ae lho, padha calon batange. Sapa sing gak kate dadi calon batang pengen roh aku. Kita semua akan ke akhirat dan akhirat itu gelap, butuh cahaya, butuh sinar. Apa yang menyinari? Di antaranya sedekahnya. As-shadaqatu nurun yaumul qiyamah. Sedekah itu menjadi cahaya besok pada hari kiamat. Sak piro padange ya tergantung berapa besar sedekahnya. Masjid dibangun, wah aku nyumbang 100 juta. Wah iku lampu merkuri. Pawadang jingglang 100 juta merkuri. Wong kula 10 juta, ha Petromax. Sak padang 10 juta Petromax. Kula 5 juta, ha lampu templok. 5 juta iku. Aku urun sak juta lilin. Gelek kena angin biyut-biyut. Sak juta lilin. Aku 1000 iki. Nah, nek 1000 iki utis. Utise rokok iku lho. Kadang ya ketok wowone, kadang ketutupan latu ra ketok. Aku 10000 pentil korek. Aku urun 1000 e silite konang. Leb leb leb leb leb leb. Potong ngamuk ya silit konang iku. Karena murang-murang gak yang wis. Kepingin swarga tapi dijak nang swarga rumangsa dipeksa. Lah aneh sih wong Lemabang iku. Halo. 1000 ae. Padahal swarga iku di sana disediakan luar biasa fasilitasnya. Ada istana, istana mahal, tukune saiki meneng nggoni. Wong hotel mawon ning donya larange ra karuan suwengi sepetang juta 5 juta. Istana swarga kok 1000 iki lho. Halo. Di sana ada sungai dari Homer, sungai dari susu, sungai dari madu, kari nyedok, suweger, 1000 oleh dilat tok kowe. Nek kono ana widodari, ayu-ayu. Widodari kok 1000, nginceng tok apa to ngamu meneh iku. Lho padahal iku lho sak elek-eleke wong iki tetep pengin iso mlebu suwar. Gak percaya, misale ana arek nom-noman nawakal ndawablek gak duwe tata krama, gak duwe akhlak, gak kenal agama, ya gak tau ngaji, gak tau salat Ramadan, ya gak poso, penggaweane nggih rusune desa. Apa ana ayam ilang ya arek iku sing nyolong, sepeda ilang ya arek iku sing nyolong, akeh ibu-ibu kelangan BH. Ya gara-gara arek iku sing nyolong, tukang nggih rusune desa gek gaweane mendem. Biar. Biar. Neng mati dadak gara-gara miras oplosan ngombe ku amuan brandy vodka cap kontol topi mereng tambahi autan geceki bodrek dioplos sampe oli tobuan sek ditambahi solar sak bensine diombe gelogok gelogok gelogok biar gelogok gelogok gelogok biar kelepek kelepek kelepek nyungsep nyosor jontor jongor nyonyor oek matek. Wes tangga-tanggane boikot kabeh, murang-muring wis gak atik diapak-apakno wis pokoke kedokno kuburan sing jero dipendem diuruki sing penting gak mambu ngono. Kira-kira keluargane nelongso napa mboten? Nelongso, karepe keluargane yo njaluk dirumat sak apik-apike. Nggih mboten? Mas yo arek kaya ngono potongane, keluargane yo njaluk yo didusi, dikafani, disolati, diundangno tangga-tanggane kon nahlili kon ndongakno, gak mek suwengi tok pitung bengi. Engko sik 40 ngundang tanggane neh, satu sing ngundang tanggane neh njaluk didongakno supaya disepuro dosane dibebasno teko siksa kubur, cek dilebokno swarga sampe mudin nek ndonga merem-merem meteng-teng Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu masyaallah. Mudin cara jawane, ya Allah mugi-mugi panjenengan sepuro dosane, panjenengan paringi kawelasan, panjenengan bebasno saka siksa kubur, panjenengan lebetaken swarga. Jare malaikat, swargane mbahmu. Lha wong arek kaya ngono potongane. Agama ora kenal salat gak tahu Ramadan yo ndak poso tukang gerusune desa gak duwe akhlak gak duwe tata krama matine mendem. Iki umpama sampean umpama ya umpama sampean dadi pangeran arek iku mbok lebono swarga ta mbok lebono neraka. Iki padahal pangerane trimo dapuramu. Arek iku mesti mbok lebono neraka lha iki pangeran Gusti Allah. Ngono ae keluargane sik mengupayakan yo karepe cek iso mlebu suwar. Di antara modele yo ya sedekah ngono mau. Abot Pak, latihan. Apa wae ndek donya iki butuh latihan. Pengen iso niku ya kudu latihan. Nyauto ta rek, pengen iso ya kudu latihan. Saman iso lungguh yang gitu nang moro-moro jegrek lungguh ngono ta. Ya latihan sih, biyen ditandur karo ibumu. Ya tau kejlungup barang ngono. Pengen nyanyi, pengen iso nyanyi ya kudu gelem latihan. Nyanyi, nyauto ta. Mbah ora nyau tok. Pengen iso maca ya kudu gelem latihan. Pengen iso nulis ya kudu latihan. Pengen dadi korik ya kudu latihan. Pengen iso pidato ya kudu latihan. Pengen dadi petinju ya kudu latihan. Pengen dadi wong sogeh ya kudu latihan. Oke. Latihan sogeh. Ya apa carane? Latihan memberi, latihan ngekei. Ana masjid dibangun KI, TPK dibangun KI, pesantren dibangun KI. Lek ngetono duit iso cepet, masjid dibangun duitmu tokno, sret. TPK dibangun duitmu tokno, sret. Musola dibangun duitmu tokno, sret. Ngono, sing cepet aja kok masjid dibangun duitmu sret. TPK dibangun duitmu sret. Yang cepet, seret, seret, seret, seret, ngono, aja kok seret, seret. Paham apa betul? Nek sampean latihan memberi, latihan memberi, latihan sugih, minimal dapat juara harapan. Harapan sugih. Kanjeng Nabi lho janjeni, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, dijanjikan bangunan indah, istana megah di surga. Janjine Kanjeng Nabi, umpama saiki sampean di duit 300 juta, ditawani swarga, gawean bangun masjid karo ditawani sawah, milih ndi? Kane rupane kaya grogalan. Seneng keploro kok sampean niku. Ibu bapak, kenapa saya kasih pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan? Mohon maaf, hidup ini adalah pilihan. Kita disuruh memilih, pilih yang baik atau yang ngajak terus gak semangat. Hidup ini adalah pilihan. Kita disuruh memilih antara yang baik dengan yang memilih antara yang benar dengan yang memilih antara yang untung dengan yang urip iki pilihan. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها kon niku Allah tak sambat kon niku kita itu disuruh memilih milih fujuraha atau milih takwaha. Milih lacut, tak milih takwa. Milih rugi, tak milih bati. Karena terusannya ayat. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Uang sing milih zakkaha, membersihkan nafasnya, milih takwaha. Qad aflaha, sungguh dia menjadi orang yang beruntung. Bati. Waqad khaba man dassaha, teman-teman tuno rugi wong sing ngotori nafas malah milih fujuraha. Ya wis, saiki aku takon, jawaban nek ngajak terus. Taman urip niki pengen rugi ta pengen bati? Bati ta rugi? Ya wis. Karena hidup ini pilihan, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita harus cerdas dalam menentukan pilihan hidup. Karena hanya orang-orang cerdas yang akan selamat dunia akhiratnya, hanya orang-orang cerdas yang akan untung kehidupannya. Sing bati niku mau wong sing cerdas. Karena ternyata dalam menghadapi pilihan hidup, dalam menyikapi pilihan hidup, manusia itu dibagi menjadi tiga. Ana wong sing cerdas, ana wong sing gak waras, ana wong sing geragas. Samanku kira-kira termasuk sing ndi? Pokoke menghadapi pilihan hidup ini manusia ana telu, ana wong sing cerdas, ana wong sing bodoh gak waras, ana wong sing geragas. Nah kira-kira sampean termasuk sing ndi? Pede banget. Wong bodoh iku sapa? Wong bodoh iku gak kok wong sing gak iso maca. Wong gak iso maca aja kesusu diarani bodoh, ya gak iso maca ngono ae. Wong bodoh iku duduk wong sing gak iso nulis. Wong gak iso nulis aja kesusu diarani bodoh, ya gak iso nulis anae. Lah wong bodoh iku sapa? Wong bodoh iku wong sing nek milih kliru terus. Milih gak tau bener, kliru iku jenenge bodoh. Mas yo profesor nek milih kok kliru, ya bodoh. Koncone lek ngelokno kon iku profesor goblok yo ngono. Bukan berarti ndak bisa baca ndak bisa nulis. Kanjeng Nabi niku Nabiul Ummi, tidak bisa membaca, Kanjeng Nabi tidak bisa menulis, tapi dapat gelar faponah. Cerdas. Sampean nulis ngetek, mocok, ngewes, tapi kenapa enggak dapat gelar fatona, enggak cerdas, rupamu ayu tapi kok oon. Mergo nek milih keliru. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya aku kepengen roh. Nek wong gragas ya apa-apa kurang nih wong gragas. Saman iki termasuk cerdas, gak waras apa wong gragas? Yo yo. Saiki tak tes. Umpama saman diwenehi hadiah mbek Pak Lurah. Hadiahe macam loro, saman dikongkon milih. Sing siji hadiahe wadahe tas kresek, sing siji hadiahe wadahe koper. Ayo nek wong cerdas nyaute cepet. Saman milih tas kresek ta milih koper? Gragas. Niku jenenge wong gragas. Ana sing jawab, aku gak milih karo, gak waras. Wong diwenehi hadiah kali milih, gak waras yo bodoh. Ana sing tak milih karo, gragas. Milih koper, gragas. Milih tas kresek, gragas. Lah sing cerdas piye? Sing cerdas apa? Wong lek cerdas gak langsung milih. Ditontok, dibuka dhisik, ditontok isine apa. Iku wong cerdas. Sak meneh akeh gak ono sing cerdas blas. Gragas kabeh. Nek wong cerdas iku gak langsung milih. Ditontok dhisik, dibuka dhisik, ditontok isine. Dikira nek isine wadahe apa wadahe koper mesti isine apik. Dikira nek wadahe tas kresek isine elek. Durung karuan. Kadang wadahe koper isine telo mambu. Garbis boso, ayo. Wadahe kresek nek isine dhuwit. Aja ndelok penampilane. Dikira oleh nganggo serban mesti kiai durung karuan. Kadang nganggo serban nyolong sepeda ya ana. Ana serbane tok wong per wong ayu ya. Ono ngono iku. Muga-muga aku ora. Dikira nek kudungan ngene iki mesti bunyai urung karuan. Kadang jowil bapan berukut yang kemiri dihetek-hetek durung ditari wis ngetek. Nontok milih kusing tepat. Wong nek bener ku milih jalur Gusti Allah, milih siratal mustaqim, mboten milih sing al-maghdubi alaihim, mboten milih sing ad-dhalin. Kapan-kapan tak terangno. Mangkane apa-apa ku gak kira di delok teko penampilan luare anggitmu soge barang iku gak iso ditontok teko penampilan jaba. Soge iku gak iso didelok teko penampilan saudara-saudara. Nanti kira wong wedok sing gelange kemrompyong ngono mesti soge ngono ta durung karuan yo gak silian kok. Ana wong wedok model gengsian ngono ku ana. Biasane kan duwe gelang akeh kapan lungo ndek ndi ngai gelang. Gelange kadol dikai butuhan. Kate lunga ganti gelang yo gengsi, kate metu akhire asaben tangga duwe gelang yo disili. Nerithik gelang silian yo apa wamene mlaku yo dawa lembiane krimping. Gelang silian. Ancen wong wedok yo ngono iku, wong lanang gak mikir ngono iku, Bu. Nunggu to. Wong lanang gak mikir wis ngene iki modele potongane wong lanang sing ngene iki riyoyo gak riyoyo wis pancet burek-burek ngono iku. Wong wedok ta riyoyo gak duwe klambi anyar kadang kate salat riyoyo wurung bali mah gak duwe klambi anyar gak melu sembayangan riyoyo. Nek wong lanang ambok kopiah lawas ya budal ae. Kadang kopiah ireng rupane ireng gak ireng abang gak abang coklat gak coklat kaya urune garangan ngono. Ora ana pojokane bunder pating peletot. Digawe diwasi kok dodoan kaya nyungkit lethonge sapi. Ya bodal lah. Ini kontras untuk kang gelek duit wong lanang sing entek-enteki wong wedok. Makanya kontras sekali. Mama sih meling-meling pipinya, tapi papa yang meling-meling gegernya. Mama lemu tapi papa kuru. Mama emang modis, papa jemburis. Mamanya keren, papanya ora kopen. Emang seperti itu, mama sih mulus kayak neon, papa delok jebrak kayak mercon. Memang rata-rata seperti itu. Oh, kayak soal kepinginan nih, wong wedok ya amit-amit jabang bayi lanang wedok. Sak ruwe mripate lo kepingin. Ana kulkas anyar kepingin, ana kalung kepingin, ana gelang kepingin, jilbab model anyar kepingin, ana omah kepingin. Makanya Pak, tak pesen. Iki resep iki. Kapan bojo sama nanti kepingin, iya nih ya. Iyo sampean aja katik gak sampean. Pak, aku pengen kulkas pintu 3. Iyo. Sing ngono ae. Aku pengen jilbab model anyar lho, Pak. Iyo. Pak, aku pengen duwe sepeda motor dhewe, Pak. Iyo. Pak, aku pengen tuku gelang, Pak. Iyo. Wis ngono ae, aja atik ngomong gak sampean. Atine cegak loro. Soale wong wedok kepingin ngomong nang wong lanang, ada sing lanang ngomong gak, iku wong wedok atine. Krungu. Adek kadung atine wis lara perkara kenek gakmu, kok bengi sampean waya boto kenek gak sampean. Dek, aku kepingin gak. Ngapane gak ngejer sak sarung-sarungmu kon. Kenek gak ngono iku. Wes setengah rolas kok. Anggite gak kesel ta wong-wong. Peger, mangkane manut para kiai. Manut para ulama yang menempuh shiratal mustaqim. Jalure lurus yang mempunyai silsilah dzahabiyah. Terusno perjuangane kanca-kanca remaja, alhamdulillah. Kula seneng dulur-dulur kula teng mriki terus merjuangno agama. Muga-muga sing kula aturna wonten manfaate. Kurang. Ngundangno dhewe. Zaman ku gak ngesakno kula. Wis Bu kok kurang. Kapan-kapan disambung meneh. Ngapunten nggih ngajine ngeten niki ya soal e wis dalu ngene gak ge model kaya ngene iki buyar ket mau pisan. Ngapunten sanget. Omongan kula mboten sedaya sae Bu, difilter, dipilih sing manfaat didamel sing orang genah aja direken sing nae. Apa omongane Anwar Zahid aja direken ngoten mawon. Padha karo jenengan mangan nongko niku lho, enak. Tapi aja dimplok sak kulit-kulite. Wong wedoke kadung krasa enak lanjut. Males wis ono modele. Bang rasakno sing ndukur tele-tele ta. Ngisor karek lanjut. Ya ono ukurane to Bu kok. Wonten ukurane piyambak. Kowe kapan-kapan mangke kula nek diundang mriki meleh kula sambung meleh. Ket mau kok imbuh terus. Sampun Ibu, sampun. Insyaallah mangke lintu wekdal disambung meleh. Niku bener iku. Sampun lepat khilaf nyun pangapunten. Mugi-mugi kula njenengan pikantuk berkahipun acara dalu menika. Hadirin niyah wa ada kun niyatin salihah jahin nabi rahmah syafil ummah wa binati doa al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawabi salafun salihun sirril asrar bi asrari sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقتنا زعي إيماننا ولا تسلب علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي